Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kullam muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar khairu fillah azza wa jalla wa yakum. Kita masih membaca kitab yang ditulis al imam Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah, At-Da' wa At-Dawa', masih lanjutan dari kalam muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil terkait dengan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Maka berikutnya, qala rahimahullah wa minas sahih min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahih min sahih al-Bukhari, nam sahih Muslim, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akhadha shibran min al-ardi bi ghairi haqqih khusifa bihi yaum al-qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, yakni merampas tanah orang lain, mengambil tanah yang merupakan hak orang lain, maka khusifa bihi yaum al-qiyamah, nanti di yaumul qiyamah ia akan ditenggelamkan, ila sabi'i aradin, sampai bumi yang ketujuh. Kita tahu lapisan bumi ada tujuh lapis, maka akan ditenggelamkan sampai dasar bumi. Di riwayat yang lain, akan dikalungkan padanya dari tujuh lapis bumi kepada pelaku kezaliman yang demikian, mengambil tanah orang lain tanpa hak. Di sini disebutkan hanya apa? Shibron, sejengkal. Kita tahu sejengkal sakilan. Apa nilainya tanah demikian? Mau ditanami apa? Ya. Akan tapi bukan jumlah atau berapa yang diambil, sedikit atau banyaknya, bukan ini. Tapi kezaliman yang dia lakukan, mengambil hak saudaranya tanpa hak, merampas sesuatu yang bukan miliknya, maka ini kezaliman nilainya besar dalam Islam, ya. Ancamannya berat. Hanya mengambil tanah sejengkal, ancamannya sedemikian luar biasa, ditenggelamkan ke dalam dasar bumi atau dikalungkan padanya tujuh lapis bumi. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dahsyat dan beratnya azab yang demikian bagi orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal. Lantas bagaimana dengan ngambil sebanyak atau lebih dari sejengkal? Dan kita tahu, ya, bahkan jadi perkara yang ma'ruf, ini yang biasa bercocok tanam, bisa jadi ibroh, yang biasa dangir, ya, kemudian ngambil apa, pematang, galengan, dikurangi sampai habis. Nah, ini haknya siapa yang diambil? Maka ini harus diperhatikan. Yang awalnya jalannya lebar menjadi sempit-sempit sampai habis. Takutlah akan ancaman dalam hadis ini. Qala rahimallah wa fi sahihain, tersebut di dalam dua sahih, yakni sahihul Bukhari wa Muslim, anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqitu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini, ya, yang dinyalakan Bani Adam di dunia, api yang kita ketahui, yang biasa dinyalakan pakai korek api atau kompor atau yang lain dari api-api dunia, ini merupakan juz'un wahid, satu bagian, min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Api yang Allah siapkan untuk menghukum pelaku-pelaku dosa. Minal munafikin, minal musyrikin, minal kafirin, minal fasikin. Dari pelaku dosa nanti yang Allah masukkan dalam nerakanya. Baru satu bagiannya. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Maka para sahabat, wallahi demi Allah, kalau seandainya hukuman atau panasnya api neraka nanti di yaumul kiamah itu sudah satu bagian ini saja, lakafiyah ini sudah mencukupi, sudah sangat menyiksa. Bagaimana kondisi orang yang terbakar? Kita tahu. Naudzubillah. Nah, paling ringannya mengelupas kulitnya. Maka akan cacat dia. Tidak bisa kembali normal. Lantas bagaimana kondisi api yang ada di neraka nanti? 70 kali lipatnya. Ya, 69 kali lipatnya. Karena sebagainya di dunia ini. Ya. Jadi yang api kita ini 1/70-nya dari nar jahannam. Qala, maka Rasulullah lanjutkan, fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Maka api jahannam ini dilebihkan, ya. Dilebihkan dengan 69 bagian. Satu bagiannya di dunia. Ditambahkan lagi 69 bagian. Kulluhunna mithlu harriha, yang tiap-tiap bagiannya itu sama panasnya. Panasnya yang sama 69 kali dari panasnya yang ada di bumi kita ini. Na'udzubillah. Sehingga disebutkan hati-hati terkait dengan penduduk neraka dirubah oleh Allah jasadnya. Anatominya tidak seperti kita sekarang ini. Kulitnya yang setebal sekian jarak, giginya sebesar gunung Uhud. Al-Muhim, tidak seperti fisik sekarang manusia di dunia. Allah bikin sedemikian rupa supaya apa? Mampu menerima azab yang sangat dahsyat. Lah apinya saja sedemikian luar biasa, 70 kali lipat dari api bumi. Sehingga bisa merasakan azab. Kalau sekedar seperti kita ini, ya bahasanya cuma kesabapan sudah hancur. Tidak ada apa-apanya dengan azab yang mengerikan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka api yang ada di bumi ini kata Allah, nahnu ja'alna hadza firat, tadhkiratan, ya. Kata Allah, kita jadikan yakni api ini sebagai apa? Peringatan. Sebagian salaf kalau ingin mengingat, menghisab dirinya, ditaruh tangannya di atas api, ya, beberapa waktu untuk merasakan api dunia saja sudah sedemikian rupa menyakitinya, luar biasa. Bisa dibayangkan dengan dilebihkan 69 kali dari panasnya yang ada di bumi. Wallahu musta'an. Wa qala rahimahullah, berikutnya, wa fil musnad, terdapat dalam musnad Imam Ahmad an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, wa qala, maka beliau katakan, la tusyrik billahi syai'a, la tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun, apapun, baik dengan berhala-berhala yang disembah atau ke kuburan-kuburan dengan alasan untuk wasilah-wasilah atau dengan jimat-jimat yang dia pakai, yang dia yakini memberikan kemanfaatan, menolak mudharat. Hati-hati. Ya. Semua wasilah-wasilah ini bisa mengantarkan ke dalam praktik-praktik kesyirikan. Maka pertama kali, ya, yang Rasulullah SAW wasiatkan, ya, ini perkara pokok dari akidah. Perkara pokok yang dengannya Allah sangat murka dengannya, yakni kesyirikan. La tusyrik billah. Wa in kutilta au surikta, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Ya. Maka teguhkanlah, sabarlah. Walaupun engkau dipaksa, ya, untuk melakukan kekufuran, bersabarlah. Walaupun nyawa sebagai taruhannya. Demikian salah kita memberikan qudwah. Ingat kisahnya Bilal bin Rabah. Disuruh untuk kafir, disuruh untuk kufur kepada Allah. Ditindih di dadanya batu di saat teriknya matahari yang panas. Yang sudah pernah ke Arab bisa membayangkan panasnya di padang pasir sana. Diceritakan katanya masuk ambil handuk dibasahi keluar sudah kering. Ini menunjukkan bagaimana kondisi panasnya di sana. Ini ditindih lagi dengan batu. Tapi tetap ahad, ahad yang dia katakan. Akan tetapi bagaimana ketika kondisi yang dipaksa. Dipaksa benar-benar, ya, dan dia tidak tahan melihat kondisi yang demikian, tidak mampu, tidak maksimal. Akan tetapi keimanan yang ada di dadanya tetap kokoh, tenang dengan keimanannya. Hanya lisannya dia ucapkan kalimat-kalimat kufur. Bagaimana kondisinya yang demikian? Maka Allah sebutkan dalam ayatnya, man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Maka barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, ya, maka yang demikian insyaallah aman, ya, keimanannya selama apa? Qalbu mutmainnun, hatinya tenang. Kecuali apa? Orang yang dipaksa. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Karena apa? Hukuman atau siksaan yang dia alami, deraan dari penyiksaannya sampai dia tidak sadar, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat kufur kepada Allah. Maka yang demikian, ya, dengan imannya yang masih kokoh dalam batinnya, ya, keyakinannya masih kokoh, maka insya Allah tidak memudaratkan kondisi dia. Ya. Walakin kata Allah, man syaraha fil kufri sadaran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Akan tapi barang siapa yang lapang dada, rela, ya, tidak ada paksaan, ya, bahkan tidak ada ancaman yang mengancam jiwanya, ia melakukan kekufuran, maka bagi mereka murka Allah Subhanahu wa taala wa lahum adzabun adzim, dan ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi beda kondisinya. Nah, maka kondisinya di saat itu sampai sejauh mana kemudharatan yang akan ia terima. Tapi ketika seorang itu mampu bersabar dengan kondisinya apapun, bahkan sampai dibunuh, dibakar, ia sabar di atas itu semua, maka ini lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wala ta'uqqanna walidayk. Dan jangan pula, ya, wasiat yang kedua. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw hurita. Jangan kau menyekutukan Allah dengan suatu apapun walaupun kau dibunuh, dibakar sekalipun. Yang kedua, wala ta'uqqanna walidayk. Jangan pula kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Jangan durhaka kepada bapak ibumu. Perhatikan, khawani fillah azami Allah wa yakum. Di sini nasihat Rasulullah SAW, wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, hak Allah jangan dilanggar. Ini terkait dengan Rabbul Alamin. Yang kedua, hak makhluk tidak boleh dilanggar. Maka yang pertama yang Rasul sebutkan, hak kedua orang tua. Bukan manusia yang lain, tapi kedua orang tua kita, jangan durhaka kepada keduanya. Dan ayat yang semisal banyak sekali dalam Al-Quran. Bagaimana, ya, kedudukan orang tua ini di sisi Allah sangat tinggi. Disandingkan perintah berbakti kepada keduanya, setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Larangan durhaka kepada keduanya disertakan setelah larangan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Luqman, "Usykurli wali walidai." Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Merekalah yang, ya, oleh seorang ibu mengandungmu selama 9 bulan bahkan ada yang lebih. Masa kecilmu, ya, belum bisa apa-apa, keduanya yang mengurusi, maka bersyukurlah kepada keduanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat yang lain. Dan Rabbmu telah menetapkan supaya engkau tidak beribadah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah masalah tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Tapi perintah berikutnya terkait dengan hak manusia, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ya, birrul walidain. Berbahagialah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ladang pahala. Ya. Kondisinya berbeda yang sudah ditinggal mati. Walaupun bisa berbuat baik kepada mereka berdua dengan cara yang lain. Ya. Diperingatkan Rasul sekian hadis. Ya. Bahkan sangat disela Rasul. Rahimahun. Beberapa kali. Sangat merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Atau salah satunya. Akan tapi tidak menjadikan dia masuk jannah. Karena apa? Sekali lagi, orang tua di masa tuanya, ini ya kita sudah menjadi perkara yang wakil, mereka seperti anak kecil lagi. Maka harus sabar. Apalagi yang Allah berikan fitnah dengan kepikunan. Keluar, tidak bisa balik rumah, lupa segalanya. Belum lagi yang berkurang pendengarannya, berat sekali. Ya. Dan pernah kita saksikan, alhamdulillah, orang tuanya sendiri ya, ditaruh di tempat yang terpencil, tidak di dalam satu rumahnya. Karena apa? Ya, sudah, kan tidak terasa orang yang sudah sepuh, berak, buang air, di sembarang tempat. Makanya tidak mau mengotori rumahnya yang bagus, dibuatkan rumah sendiri. Jangan sampai demikian. Alhamdulillah, azanillah wa yaikum. Kalau kita mendapati dari saudara-saudara kita, ingatkan dengan ayat-ayat dan hadis dari Rasul, bahwasanya kedua orang tua itu menjadi ya, jalan, salah satu sebab kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersabar. Nah, di antaranya dari jalan hadis terkait dengan keutamaan kedua orang tua ini, yakni hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasul. Amalan apa ya Rasul yang dicintai oleh Allah? Qal, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu ala waqtiha. Perhatikan yang pertama. Hak Allah lagi yang disebutkan. Salat pada waktunya. Ya, enggak cepat-cepat juga enggak diakhirkan. Pada waktunya. Karena ini juga masuk rukun salat, ya. As-shalatu ala waqtiha. Yang kedua apa? Qultu tsumma ayyun. Masih tidak cukup. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Setelah hak Allah ini, qala birrul walidain. Yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka sekian banyak dalil kedudukan mereka ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Baru ya. Jihad fisabilillah. Padahal ini amalan sangat besar dalam Islam. Ya. Masih kalah dengan birrul walidain. Sehingga dulu ada sahabat yang izin minta jihad berangkat, ditanya dulu, antum punya orang tua di rumah yang harus dijaga? Punya. Suruh balik, tidak boleh ikut. Ya. Birrul walidain ini yang lebih utama. Nah, khana fil azanillahu wa yakum, akan tetapi harus diperhatikan sedemikian kedudukan mereka di sisi Allah, tapi perhatikan dalam perkara ma'ruf saja yang harus diikuti, dipatuhi. Ya. Tidak dalam segala hal secara mutlak. Karena Rasulullah SAW sebutkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam masalah apa? Kemaksiatan kepada Allah SWT. Kalau menyuruhnya pada perkara yang maksiat, ya tidak boleh. Tidak boleh ditaati. Ya. Akan tapi tetap bermuamalah dengan mereka. Bagaimanapun bentuknya perintahnya, walaupun perintah yang kemusyrikan sekalipun, dihadapi dengan apa? Lemah lembut. Tidak boleh kasar kepada keduanya. Berikutnya, qala rahimallah, wala ta'uqqanna walidayk wa in amaruka an takhruja'ani an ahlika wa malik. Walaupun keduanya memerintahkanmu meninggalkan keluargamu dan hartamu. Kalau perintahnya bukan perintah yang ma'ruf atau bahkan menyelisih syariat Islam, ya tidak boleh. Wala nah, tidak boleh untuk ditaati. Wala ta'uqqanna walidayk, jangan kau durhaka keduanya. Walaupun perintahnya apa? Meninggalkan hartamu, meninggalkan keluargamu, tidak boleh kemudian durhaka kepadanya. Tetap muamalah dengan baik, kalau bisa dinasihati, diberikan nasihat yang baik. Muamalahnya, ucapannya, tetap ucapan yang penuh dengan kesopanan, adab yang baik kepada keduanya. Wa qala rahimallah, wa la tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Wasiat berikutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kau meninggalkan satu sholat pun, yakni sholat maktubah, sholat yang wajib, dengan sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Karena sungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja, sholat maktubah, sholat yang wajib, dengan sengaja, maka sungguh telah terlepas zimah Allah kepadanya, ini penjagaan, perlindungan Allah kepada dia. Taro'ah. Ya. Terlepas itu. Yang sebelumnya, seorang hamba itu apa? Berada di jaminan Allah, berada di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Sufyan al-Bajali dari Nabi SAW, man sholla sholata subahi fahuwa fi dhimmatillah azza wa jal. Barang siapa yang sholat, ini sholat subuh, maka dia berada di perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang pada asalnya seorang itu semua di bawah perlindungan Allah ketika dia senantiasa taat kepadanya. Perkara-perkara kewajiban yang Allah wajibkan, ia jalankan. Jadi perkara yang fardu yang Allah wajibkan itu perkara yang sangat besar di Allah, ya, sangat dicintai oleh Allah, sehingga seorang yang mengerjakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Maka di sini peringatan oleh Rasulullah SAW, jangan kau tinggalkan satu sholat pun, sholat yang wajib. Di antaranya ini ancamannya, akan terlepas darinya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula di antara ancaman seorang yang atau peringatan bahwasanya dosa meninggalkan sholat ini melebihi dari dosa membunuh sekalipun. Dosa minum khamr, zina, melakukan atau meninggalkan sholat 5 waktu satu kali saja. Ini menunjukkan apa? Ini perkara yang sangat diperingatkan. Dosa besar. Sholat merupakan rukun dari rukun Islam. Berikutnya, qala rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, wala tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishah. Jangan pula kau minum khamr. Nah, karena sungguhnya khamr adalah ra'su kulli fahishah. Ra'su dibahasakan kepalanya, yakni pokoknya, ya, yang menjadi pentolanya dari setiap fahisyah, perkara yang fahisyah. Karena telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, gara-gara khamr, ya, yang sebelumnya dia menjauhi atau tidak memilih membunuh, tidak memilih berzina, dia memilih khamr. Ternyata karena khamr justru dia melakukan kemaksiatan yang lain, dosa besar yang lain. Karena dengan khamr seorang tercabut darinya akal dia. Ya. Akhirnya dosa membunuh pun dia lakukan, berzina pun juga dia lakukan laudubillah. Sehingga disebutkan rasul kulli fahsyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan wa iyyaka wal ma'siyah. Hati-hatilah kalian dari kemaksiatan. Setelah disebutkan sekian perkara-perkara dosa, dan itu juga kemaksiatan yang disebutkan oleh Rasul secara khusus, beliau di akhir menyebutkan secara global. Menyebutkan apa? Bentuk peringatan yang benar-benar harus diperhatikan oleh umatnya. Hati-hati kalian dari kemaksiatan. Fa'innal ma'siyata tuhillu suhtallah. Karena kemaksiatan ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan ini perkara-perkara besar, ya, dosa-dosa yang besar. Kesyirikan, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat, minum khamr, dan yang lain, ya. Maka beliau sebutkan di akhir, wa iyyaka wal maksiyah, hati-hati dari segala kemaksiatan apapun. Karena kemaksiatan ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah, wal ahadits fi hadzal bab ad'afu ad'afi ma dzakarna. Dan hadis-hadis terkait dengan bab ini, yakni menyebutkan terkait dengan dalil-dalil yang berisi ancaman, maka ini sangat banyak, ya, yang belum beliau sebutkan lebih banyak lagi. Masih banyak perkara-perkara yang harus kita ketahui dari hadis-hadis Rasul, ancaman-ancaman dari pelaku dosa, kemaksiatan, supaya apa? Kita tidak tertipu, tidak merasa aman, ya, hanya sekedar bersandar pada dalil-dalil yang berisi rojak harapan-harapan. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama anha. Maka tidak selayaknya bagi seorang yang adil, ya, kemudian dia pura-pura buta, pura-pura tidak tahu tentang perkara-perkara ini, hadis, dalil-dalil terkait dengan ancaman. Wa yursila nafsahu fil ma'asi, kemudian membiarkan dirinya terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yata'allaqu bi husnir raja wa husnid dhon, sekedar bergantung dengan hadis-hadis yang berisi harapan-harapan, sekedar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak demikian, disebutkan oleh beliau yang demikian maghrur, ya, seorang yang tertipu. Qala rahimallah, qala Abu al-Wafa bin Uqayl mengatakan, ihdharhu wa la taghtar bih, waspadalah kepada Allah, jangan tertipu, ya, jangan tertipu dengan perkara-perkara yang menunjukkan hal itu merupakan harapan mendapatkan pahala Allah, akan masuk ke dalam jannahnya. Tidak sekedar ini saja yang menjadi sandaran seseorang. Waspada dari perkara-perkara ini. Jangan sampai engkau tertipu. Fa'innahu qata'al yad fi thalathah darahim. Sesungguhnya syariat ini memerintahkan, ya, untuk memotong tangan pada perkara tiga dirham, yakni sesuatu yang dia ambil, dia curi, senilai thalathah darahim, tiga dirham. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qol qata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatasariqin fi mitsannin samanhu salah satu darahim. Nabi SAW memotong tangan pencuri, ya, pencuri mijanin itu perisai, yang harganya ini apa? Tiga dirham. Tiga dirham, kalau dikruskan ke dalam nilai mata uang kita, ya, tiga dirham ini seperti 6/4 gram perak, maka bisa dikalikan berapa harga perak sekarang, ya, 100 sekian ribu, kalau misalkan peraknya 1 gramnya 20 ribu misalkan. Jadi demikian, ya, syariat menentukan hukum had. Nah, ada ancaman yang jelas sehingga kita harus waspada dan jangan tertipu, ya. Hukum had ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat yang Allah turunkan melalui lisannya putusan Allah, yakni Rasul SAW, untuk menjaga perkara-perkara, ya, di antaranya yang disebutkan oleh ulama, yakni ad-daruratu apa? Ad-daruratu ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Ad-din yang pertama, agama kita, ya. Sehingga Allah syariatkan jihad. Supaya apa? Senantiasa meninggikan li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah SWT. Adanya kisos bagi orang yang murtad untuk menjaga agama ini. Tidak bermudah-mudahan keluar dari agamanya. Juga Allah jaga al-aql, akal-akal manusia. Diharamkannya khamr. Ya. Di antara tujuan ini. Karena khamr maruf, merusak akal-akal manusia. Diharamkan minum-minuman keras. Juga menjaga an-nafs, ini jiwa. Ya. Sehingga adalah hukum yang namanya hukum had kisos. Seorang yang bunuh, maka akan dikisos, dibunuh balik. Tidak menghargai nyawa dengan harga yang murah. Ya. Memperhitungkan dengan matang, mau membunuh orang. Ada hukum kisos dalam Islam. Jiwa dijaga. Ya. Mahal harganya dalam Islam, jiwa satu orang. Begitu pula, yang keempat, yakni al-mal, harta, ini juga dijaga dalam syariat. Sehingga seperti hadis ini, adanya qat'ul yad, ya, potong tangan bagi yang mencuri. Sehingga ya, mencuri juga menjadi perkara yang ditakuti. Tidak bermudah-mudahan mengambil hak orang lain tanpa hak. Merampasnya. Dengan berbagai macam istilah ya. Malak, merampok, dan yang lain. Kalau masuk pada batasan ya, sebagaimana dalam hadis 3 dirham, maka berhak untuk dipotong tangannya. Begitu pula al-air, yakni kehormatan, ini juga dijaga dalam Islam. Sehingga ada apa? Hukuman yang namanya rojam, dirajam, dilempari dengan batu. Seorang pelaku zina muhsan yang sudah menikah melakukan zina ditanam ya, sampai tersisa ya, kepala atau badannya sedikit di atas dilempari dengan batu sampai mati. Hari ini sebagai peringatan apa? Peringatan bagi pelaku zina. Tidak bermudah-mudahan melecehkan kehormatan orang lain. Dirajam ancamannya. Ini hukum had yang Islam tetapkan. Ya. Dengan rahmahnya yang luar biasa, tapi jangan kemudian tertipu. Islam juga punya hukum-hukum yang ditetapkan untuk menjaga ya, agamanya, akal-akal manusia, jiwa-jiwa manusia, hartanya, begitu pula kehormatannya. Ad-daruratu ad-daruriyatul khams. Istilahnya Sulaiman. Ad-daruriyah al-khams. Lima perkara yang dijaga oleh Islam. Nah. Khawani fil azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan qala rahimallah wa jallatul hab fi mithli ra'sil ifrah min al-khamr. Ya. Maka syariat Islam juga apa? Ada yakni hukuman berupa apa? Mencambuk ya, mencambuk bagi seorang yang meminum minuman keras. Walaupun apa? Disebutkan sini fi mithli ra'sil ibrah, sebesar ujung jarum yang diminum khamrnya itu. Tapi apa? Sedikit banyak yang namanya khamr haram. Dan ini memang ada khilaf terkait dengan hukuman pelaku khamr, yakni peminum khamr. Di antara ulama ada yang menetapkan memang diberikan hukum had, dicambuk 80 kali. Sama dengan hukuman bagi qadhaf yang menuduh seorang muslim berbuat keji. Ya, tuduhan-tuduhan zina. Atau pendapat yang lain 40 kali. Pendapat yang lain ada yang diserahkan kepada penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya. Peminum minuman keras ini ada ya, hukuman tetapan ya. Walaupun ini khilaf, ada yang hukum had, ada yang diserahkan pada penguasa. Ya. Waqad dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan dengan hirroh, yakni seekor kucing. Ini juga menunjukkan apa? Perkara yang remeh kan? Seekor kucing bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Bagaimana ini kisahnya? Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah rabatatha falam tut'imha walam tad'aha ta'kulu min hasyasil ard min khasyasil ard. Seorang wanita dimasukkan oleh Allah dalam neraka karena sebab seekor kucing. Seekor kucing. Di mana dia mengikat kucing tersebut. Tidak ia beri makan, tidak pula dibiarkan, dilepas supaya bisa memakan dari khasyasil ard, yakni serangga-serangga yang ada di bumi. Namun memakan makanan yang ada. Upaya dari seekor kucing bagaimana? Karena sebab apa di sini? Dia mengikatnya, tidak memberikannya makan. Ini menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam an-nar. Dalam hadis yang lain, ya, kisahnya Bani Israel, adanya seorang wanita ketika melihat anjing, ya, nampak kehausan, kemudian dia masuk dengan sepatunya, dia ambilkan air, meminumkannya kepada anjing tersebut. Maka dengan sebab ini dia masuk jannah. Meminumkan apa? Anjing, ya, yang ma'ruf, binatang yang sangat kotor dalam Islam. Air liurnya najis. Tapi pada kondisi ini, ya, bentuk bantuan yang diberikan wanita ini, Allah masukkan jannah gara-gara dia memberikan air minum kepadanya. Ini kepada anjing. Lantas bagaimana dengan yang lebih dari itu? Makhluk yang mulia, manusia. Bagaimana? Coba pahala yang akan dia raih. Wa nifillah azanallahu wa iyyakum. Dari penjelasan atau yang disebutkan Abdul Wafa rahimahullah di sini, ini menjadi satu pelajaran untuk kita waspada tidak tertipu dalam perkara-perkara yang mengandung harapan-harapan semata. Berikutnya qala rahimallah wasta'alatib syamlah naron alaman ghallaha wa qad qutila syahidan. Syamlah ini pakaian sejenis mantel, ya. Menyala menjadi api, ya, mengeluarkan api kepada siapa? Seorang yang ghulul, yakni mengambil, nama lain mencuri. Hulul ini curian kepada harta-harta rampasan perang. Ini hulul. Ya. Ada yang mengambilnya, ini namanya hulul. Maka dengan sebab ini, ya, pakaian yang dia ambil menjadi api neraka baginya nanti. Waqad qutila syahidan, padahal dia apa? Terbunuh sebagai seorang yang syahid. Perang fisabilillah. Namun, urusan dia terkait dengan barang yang bukan haknya. Kalau seandainya dia urusannya hanya dengan Allah SWT, ya, ya, maka mati teranggap dia masih syahid, iya. Akan tapi hulul yang dia lakukan, mengambil harta yang tanpa hak tadi, ini ada hitungannya sendiri. Yang menjadikan pakaian itu nanti menyala dan membakar. Naudzubillah. Khawani fillah azani Allah wa iyakum. Berikutnya wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abu Muawiyah, menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah, haddatsana al-A'mash, menghabarkan kepada kami al-A'mash, an Sulaiman ibni Maisarah, an Tariq bin Shihab yarfa'u. Dari Salman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab, dan beliau merafakkannya sampai kepada Rasulullah SAW, Dan yang sahih hadis ini mauquf pada Salman bin Maisarah. Qal, dia mengatakan dakhala rajulun al-jannata fi dubab wa dakhala rajulun nara fi dubab. Seseorang masuk ke dalam jannah disebabkan seekor lalat. Dan ada pula seorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat pula. Qalu. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka bagaimana kejadian tersebut ya Rasulullah? Kok bisa seseorang masuk jannah dengan sebab lalat dan masuk an-nar juga dengan sebab lalat? Ini kan binatang yang sangat remeh. Ya kita tahu. Karena sebab lalat. Apa yang menyebabkan keduanya bisa masuk jannah dan satunya masuk an-nar? Qal, maka Rasulullah SAW jelaskan. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Dua orang berjalan, ia melewati satu kaum, ya, di mana kaum tersebut memiliki berhala yang disembah. Maka kaum ini tidak mengizinkan siapapun lewat, ya, kecuali harus memberikan kurban dulu. Memberikan kurban apapun itu baru boleh melewati jalan tersebut. Faqalu ya hadima, maka kaum ini mengatakan pada salah satunya, qarrib, berkorbanlah. Qala, maka orang yang satu menjawab, laisa indi syai, aku tidak punya apapun untuk dikorbankan. Qalu lahu, maka kaum tersebut mengatakan padanya, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun seekor lalat. Faqarrabahu dubaban, maka ia pun mengikuti perintah kaum tadi. Ia berkorban seekor lalat. Fahollu sabilahu, maka ia pun dibiarkan lewat. Fadakhala an-nar, maka ia masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Berkorban lalat. Wa qalu lil akhir, kemudian kaum tadi mengatakan pada yang lain, qarib, berkorbanlah. Faqala, ma kuntu li uqarriba li ahadi syai'an min dunillah. Beda jawaban satunya. Dia mengatakan, aku tidak sudi, tidak mau berkorban kepada siapapun. Sedikit pun tidak akan berkorban selain Allah kepada selain Allah SWT. Maka karena jawaban ini, fadharabu unuqah, maka ia pun dipenggal lehernya. Pada halal jannah. Maka dengan sebab ini ia pun masuk ke dalam jannah. Nah, perhatikan ikhwani fillah azza wajalla wa yakum. Ya. Di sini kondisi dua orang yang berkorban, ya, dengan korban yang berbeda tujuannya. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, yakni kata Sa'di rahimahullah, wa dzabhi, yakni kurbanku, ya, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin. Ini harus diperhatikan. Ibadah di antaranya kurban litta'zim, kalau untuk mengagungkan, litaqarrub, untuk mendekatkan diri, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah SWT. Dan ini yang dilakukan orang pertama demikian. Karena apa? Tidaklah boleh melewati jalan tersebut kecuali disyaratkan harus korban dulu. Dan korbannya tidak lillahi ta'ala. Karena apa? Kaum tadi memiliki sonamun, berhala-berhala yang disembah untuk ini tujuannya. Maka ia menuruti apa yang menjadi permintaan kaum tersebut, walaupun dengan seekor lalat. Bayangkan, seekor lalat, perkara yang sangat remeh, tapi menjadikan seorang hamba masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil kalimah al-wahidah yatakallamu bihal 'abdu yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Maka kalimat ini, ya, yang ia ucapkan